Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalamu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita mungkin melakukan pembahasan atau sedang masuk dalam pembahasan syuhudu tahqiq bin nasr. Beberapa persyaratan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kita telah diajarkan oleh beliau Syekh Jamil Zainul rahimahullah ta'ala melihat sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa untuk mewujudkan pertolongan Allah atau terwujudnya pertolongan Allah, Rasulullah SAW melalui beberapa marhalah atau tahapan. Tahapan yang pertama, marhalatul tauhid. Marhalah tauhid. Rasulullah SAW mendidik para sahabat awal pendidikannya dengan penanaman akidah tauhid. Dan ini paten, sifatnya paten. Sampai hari kiamat, pendidikan setiap generasi itu mesti kedah diawali dari pendidikan tauhid. Karena kita ini terlahir dalam kondisi bodoh dan mesti harus diajari. Dan walaupun kita hidup di lingkungan kaum muslimin, kalau tidak pernah diajari hakikat tauhid, kita tidak akan pernah tahu tentang hakikat tauhid. Karena ilmu itu mesti harus duduk, diajarkan, belajar, menyimak dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak pernah putus untuk terus mengajarkan itu tauhid. Kata selara sekolah, lara sekolah itu sangat dan sekolah pun ngatek puluhan tahun, pun ngatek puluhan tahun. Nek kelas setunggal, pelajarin pun tetap kelas setunggal. Karena memang generasinya baru dan semuanya ada tahapan-tahapannya, ilmu-ilmu dasar. Terus naik terus. Marhalah tauhid, ini masalah marhalah dasar yang mesti harus dijadikan pendidikan pertama. Nomor kali, marhalatul ukhuwah. Setelah Nabi menanamkan tauhid, maka diantara Nabi sangat perhatikan adalah masalah ukhuwah, yaitu terjalinnya rasa persaudaraan diantara kaum muslimin. Bapak sekalian, kita ini diumpamakan Nabi dengan istilah kal jasadil wahid, seperti satu jasad, utawi kal bunyan, seperti bangunan, yasyuddu ba'dhuha atau ba'dhuhu ba'dhan, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Termasuk Bapak sekalian, faedah kita sholat jamaah niku supaya kita saling memantau satu dengan yang lainnya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya pun menawi salat jamaah terus enten ingkang mboten ketinggal ditangletaken, si fulan neng ngendi, si fulan ada apa, sehingga akan terpantau apa memang ada sedang kesulitan, ada masalah, ada sesuatu, karena itu yang akan menumbuhkan rasa persaudaraan satu dengan yang lainnya, seperti satu tubuh, satu bangunan atau bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ampun ngantos boten ketinggal gitu carno, boten tadi tangetaken, boten dipun patosi, sehingga rasa ukhuwah pun kirang. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabat, bahkan ada persaudaraan umum, ada persaudaraan khusus. Persaudaraan umum maksudnya pun semua muslimin bersaudara. Persaudaraan khusus, Nabi mempersaudarakan orang per orang, fulan dengan fulan, digadukan, sehingga ada persaudaraan khusus yang saling sangat memperhatikan satu dengan yang lainnya, lebih khusus dibandingkan dengan perhatian kepada yang lainnya, karena itu akan lebih bisa menguatkan kekokohannya, keistiqomahannya di dalam menjalani agama Allah SWT. Nomor 3, marhalah al-istiqdad, persiapan. Marhalah persiapan yaitu mempersiapkan kemenangan Islam. Sekalian, kemenangan Islam itu ditentukan dengan dua kekuatan. Kekuatan yang menopang kemenangan Islam itu kali. Yang pertama, quwwatul imaniyah, al-quwwatul imaniyah, kekuatan iman. Ini yang Nabi didik pertama kali, pendidikan iman, pendidikan tauhid, sehingga betul-betul hatinya tertanam tauhid, pengagungan kepada Allah, gambaran tentang yaumul akhir, hari kiamat, imannya betul-betul menjadi hidup. Ini kekuatan pertama, dan ini merupakan kekuatan dasar. Kekuatan yang kedua, geminikal, kekuatan madiyah, kekuatan materi, senjata, jumlah personil, kekuatan yang kan seperti pun real. Dua kekuatan itu diajarkan oleh Islam. Allah mendikakan, laqad amara al-Qur'anu al-Karimu bil istiqdadi lil a'da. Al-Qur'an memerintahkan kepada kita sekalian agar mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi para musuh. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan oleh kalian kekuatan-kekuatan yang bisa kalian siapkan. Wa'idtu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi'atu wallahu aduwakum. Siapkan kekuatan semampu kalian dalam rangka menghadapi musuh. Demikian pula siapkan kuda-kuda pilihan yang bisa menggetarkan musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Terus kalian, para ulama mengingatkan kekuatan yang tidak menggetarkan musuh, maka ini bukan kekuatan. Hakikat kekuatan, kekuatan yang menggetarkan musuh. Kekuatan iman kaum muslimin, ini kekuatan yang menggetarkan musuh. Karena kekuatan iman yang ada di hatinya kaum muslimin menjadikan muslimin orang-orang yang siap berkorban dan siap untuk segera menyambut nikmat surga sehingga pengorbanan dunia menjadi sesuatu yang sangat murah untuk mendapatkan akhirat. Ini yang Khalid bin Walid, bahwa sekalian, ketika datang untuk menyerang musuh, kata Khalid, jitukum biqomin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang kepada kalian dengan sejumlah pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Ini tumbuh karena jiwa, orientasi jiwanya telah sangat kuat berorientasi akhirat. Sehingga semangat untuk mendapatkan surga menjadi jiwa mereka, sehingga kematian bukan sesuatu yang mereka takutkan. Ini kekuatan seperti ini, bapak sekalian, menggetarkan musuh. Karena musuh itu perang untuk hidup, dia untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Sedangkan mukminin perang untuk mendapatkan kemuliaan dengan kematian. Sehingga ini kekuatan yang menakutkan. Kekuatan yang menakutkan karena orang seperti ini akan handal, dia tidak akan gampang mundur, dia akan ibaratnya berlapis baja untuk menghadapi musuh. Maka kalau kita dengar cerita-cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, ketika mereka mati dengan tusukan 80 sabetan pedang, tusukan tombak atau luka panah, yang menunjukkan bagaimana semangat mereka, keberanian mereka, ketabahan mereka, karena tergambar padanya yaitu semangat untuk mendapatkan kampung akhirat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabat di medan pertempuran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian wahai para sahabatku menggapai ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Sebagian sahabat ada yang mengatakan bah bah bah bah. Kata Nabi, wahai fulan, apa maksudmu dengan kalimat bah bah? Ya Rasulullah, saya ingin termasuk penghuninya surga yang luas seluas langit dan bumi. Kalau kita ini ditawari, ya ini bersegeralah untuk mendapatkan rumah tipe pinten paling ageng, tipe pinten properti yang paling besar menawarkan rumah tipe pinten, hah? Sing niki tipe pinten sing regane miliaran itu. Itu setiap orang mesti akan ngiler. Ah, orang mukmin dasar untuk ngiler itu sudah ditanamkan Nabi, itu keimanan. Keimanan. Sehingga yakin betul dengan apa yang disampaikan Nabi itu, yakin betul ayat yang dibacakan Nabi, yakin betul itu adalah janji Allah yang sudah disediakan. Maka kata Nabi, kamu termasuk penghuninya. Maka dia keluarkan korma yang sedang dikantong. Kalau saya harus memakan korma ini terlalu lama, maka dia buang, kemudian dia terjun ke medan peperangan, dan dia mendapatkan syahid. Ini mental-mental muslimin pada saat itu, sehingga kekuatan seperti ini menggetarkan musuh. Terus kalian, Khalid bin Walid ketika mengepung bentengnya musuh, dan mereka tidak keluar dari bentengnya, wahai musuh, kalian keluar dari benteng kalian atau kami akan Allah angkat menuju benteng kalian. Sehingga betul-betul kekuatan muslimin demikian menggetarkan para musuh. Kemudian yang kedua sekalian, kekuatan madiah, kekuatan materi. Tapi kekuatan materi ini kekuatan tambahan, kekuatan pelengkap, kekuatan utama, kekuatan iman dan tauhid. Hanya kekuatan materi ini dibutuhkan, dan juga Allah jadikan syarat kesiapan untuk menghadapi musuh. Dan para sahabat bukan orang yang maju perang seadanya. Para sahabat jagoan-jagoan perang. Terus kalian jangan lupa, Aus dan Khosrat itu orang-orang Madinah, pengalaman perangnya itu sudah ratusan tahun. Karena mereka itu dulu sebelum masuk Islam, perang suku itu menjadi bagian kehidupan mereka. Aus dan Khosrat sering terus ada peperangan suku di antara mereka, sehingga mereka jagoan-jagoan perang. Kemudian setelah Islam, mereka menerima Islam, semangat fanatisme kelompok lebur, hancur, berganti dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka disatukan Allah dengan keimanan dan itu kenikmatan, sehingga mereka pun ketika jihad perang, mereka adalah para dukden, para dukden. Sekalian, peperangan-peperangan zaman dulu biasanya diawali dengan perang tanding. Perang tanding. Gitu bayang genteng kan? Bayang genteng perang tanding. Sebelum perang Brontoyudo, perang massal di antara mereka, ada perang tanding. Yang perang tanding ini akan bisa menjadi bensin yang membakar ini kekuatan baru, atau memberikan gambaran sekilas kira-kira nanti kita akan bisa menang atau kalah. Maka pada waktu perang Badar, perang Uhud, sama ada perang tandingnya. Ada perang tandingnya. Satu persatu dipanggil dari kelompok kedua belah pihak untuk mereka betul-betul beradu kekuatan. Maka itu akan memberikan gambaran bagaimana kekuatan yang ada pada masing-masing kelompok tersebut. Sekalian, dan muslimin memiliki jagoan-jagoan sebagaimana orang kafir punya jagoan-jagoan. Makanya kata beliau di sini, beliau mengatakan kalimat min quwwah al-quwwah wa fassaraha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam biqali ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan itu adalah lemparan. Lemparan zaman dulu tombak atau panah. Sekarang lemparan zaman sekarang ya senjata-senjata canggih. Sehingga selayaknya muslimin dia memiliki keterampilan, kekuatan, kehebatan mengendalikan senjata-senjata modern. Setelah tertanamnya tauhid, maka kalau di antara orang kafir ada jagoan-jagoan IT, hendaknya di kalangan muslimin ada jagoan IT. Bagaimana kita akan perang melalui media ketika kita tidak paham tentang masalah IT? Kita kemudian nunak-nunuk, gak tahu apa-apa, sehingga sedangkan mereka sangat menguasai media, sangat menguasai teknologi. Demikian pula dalam hal pengendalian alat-alat perang. Waramyu wa ta'limuhum wajibun ala kulli muslimin hasba istita'atihim. Lemparan dan mempelajari untuk menguasai alat-alat perang itu adalah wajibun, wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang bisa mereka wujudkan. Fal mutaffi wa dababah wattairah wa ghairuha minal asliha allati tahtaju ila ta'limi ramyi inda istimaliha. Maka meriam wa dababah tank yang gremeng, wa ta'irah pesawat tempur, dan yang lain-lainnya dari persenjataan yang dibutuhkan untuk pengajaran lemparan, ini semuanya hendaknya dipelajari sesuai dengan kemampuannya, dipelajari untuk betul-betul bisa menguasai berbagai macam bentuk persenjataan tersebut. Walaita talabal madaris ta'allamu ramarimayah wa ajarul mubarayat mubarayat wal musabaqat listifadu fitifai andinihim. Kata beliau, aduhai, seandainya saja para pelajar itu mereka mempelajari ini panahan dan menyemarakkan perlombaan-perlombaan yang akan memberikan faedah fitifa dalam membela dinihim, agama mereka, wa muqaddasatihim, dan tempat-tempat suci mereka. Ini semuanya membutuhkan pembelaan, dan pembelaan membutuhkan kekuatan untuk bisa menolak upaya musuh menghancurkannya. Walakin al-aula yudayyi'una awqatahum. Tetapi sangat disayangkan al-aula anak-anak muslimin yudayyi'una awqatihim. Mereka menyia-nyiakan waktu mereka filak bil qurah, untuk permainan bola. Nek pun jenenge bal-balan, ora ngerti waktu. Terus di lapangan sampai kadang berjam-jam sampai seharian sendiri. Terus dijadikan perlombaan walaupun tawuran terus. Kalau ada perlombaan sepak bola tawuran terus, tapi ya dipelihara. Sesungguhnya enggak ada nilainya, enggak ada. Nilai kemanfaatannya enggak ada. Kecuali hanya hawa nafsu dan hawa nafsu. Nendang bola, apa manfaatnya dunia dan akhirat? Napa coba? Nendang bola, nendang bola, enggak juli bal nih. Manfaat apa? Manfaat dunia dan akhiratnya apa? Menambah ketakwaan enggak? Menakuti musuh juga enggak? Kemudian bahkan hanya membuang-buang waktu dan harta, mencerdaskan juga enggak. Tapi ini permainan yang dibesar-besarkan, yang asalnya tidak memiliki manfaat sama sekali, sehingga hanya sekedar untuk kesenangan-kesenangan saja. Tapi untuk program ini coba, berapa triliun untuk ini mewujudkan program sepak bola saja. Dari mengerahkan anak-anak sepak bola, sekolah sepak bola, membangun stadion, kemudian anggaran-anggaran biaya untuk sepak bola, terlalu sangat besar dan sia-sia. Dan sia-sia. Tidak ada nilai agama dan dunianya, hampir tidak ada, kecuali kesenangan-kesenangan saja. Seandainya mereka fokuskan pada persiapan-persiapan yang bermanfaat, tentu jauh lebih manfaat. Maka seandainya mereka non-muslimin, mereka itu menyemarakkan yaitu perlombaan yang sifatnya manfaat. Tapi aduhai, alangkah sialnya anak-anak muslimin yang mereka membuang-buang waktunya untuk sepak bola, kemudian menggalakkan perlombaan fayaksifuna al-afkhad, yang membuka paha-paha mereka sehingga membuka aurat, padahal Allah memerintah allati amarana Allah allati amarana al-islam yastaruha wa yutayyuna salawat, padahal Islam memerintahkan kita menutup aurat, menutup paha, dan mereka menyanyikan sholat. Kira-kira pemain-pemain sepak bola yang mereka menjaga sholat pinten persen? Sedikit. Bisa dibayangkan penontonnya, penggemarnya, para putreknya, pasukan putreknya itu dari duhur sudah ngeber-ngeber keliling kota bawa bendera besar. Kira-kira sholat asar enggak? Kira-kira nanti maghribnya sholat maghrib enggak? Selesai pas waktu maghrib, kemudian keliling-keliling, menang ya keliling, kalah ya lemes ya, mau bisa tarung di mana-mana. Tapi itu dipelihara terus yang demikian, sehingga menyanyikan banyak hal, waktu, tenaga, kemudian ibadah, agama, semuanya tersia-siakan. Maka hendaknya setiap muslim perhatian dengan hal yang bermanfaat. Waktu mereka dan keterampilan yang sudah mereka siapkan. Ini kekuatan, dua kekuatan ini Allah perintahkan disiapkan. Pertama kekuatan iman, kekuatan akidah tauhid, sehingga di antara alamatnya dia menjadi orang-orang yang tunduk patuh dengan agamanya. Mesti ala di antara alamatnya kalau azan dikumandangkan, semua pekerjaan ditinggal semuanya, mereka berbondong-bondong ke masjid, itu alamat bahwa iman mereka mulai tertanam dan hidup dalam hati mereka. Kekuatan yang pertama di kalangan muslimin masih sangat minim, masih sangat rendah. Buktinya kalau ada azan, berapa persen di antara muslimin yang berangkat ke masjid? Berapa gelintir masjid diisi oleh kaum muslimin? Lebih-lebih para pemudanya. Walhamdulillah sebagian masjid para anak-anak muda mereka membeli masjid, walhamdulillah. Tapi keumuman yang ada, masjid ini tempatnya nyuwun ngapunten, kumpulanipun tiang-tiang ingkang sampun gemeter, watu-watu, sampun nyuwun ngapunten mambu lemah. Ini rata-rata di mana-mana masjid diantaranya dihuni oleh beliau-beliau ini. Karena seakan-akan pemuda itu enggak patut nom-noman soboni masjid, sehingga yang dimbuskan setan patute nom-noman itu nongkrong, ngebut-ngebutan, kemudian ngerokok-ngerokokan, mendem-mendeman, kemudian pacaran, malam minggon. Itu yang digambarkan secara umum dunia muda itu kayak gitu. Sehingga kalau ada anak muda gagah, perkasa, perlinti, kok dia kemudian ahlul masjid, suka bawa Quran, itu dianggap kampungan, kolot, enggak kuato kuper, enggak gaul. Ini adalah istilah itulah yang untuk membuat pemuda-muda muslim menjadi minder. Kemudian yang keempat, wa indama na'udu ila aqidatit tauhid wa nakuna ikhwanan wa nakunu ikhwanan mutahabbina wa nasta'idu lil a'da bisilah saya tahaqqaqu insyaallah an-nasru lil muslimin kama tahaqqaqa an-nasru lir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi min ba'di. Dan ketika kita betul-betul kembali kepada akidah tauhid dan pelajaran akidah tauhid, Bapak sekalian, yang betul-betul membuat gerakan, membuat perubahan jiwa, membuat perubahan jiwa. Masya Allah, tadinya sombong dan angkuh, begitu dia kenal tauhid, mengenal Allah, mengenal iman, dia pun menjadi runtuh kesombongannya, menjadi tawadhu di hadapan Allah Ta'ala. Yang tadinya orientasi dunianya kuat, sangat bakhil dengan dunia, menjadi budak-budak dunia, maka begitu mengenal akidah tauhid, orientasi dia berubah menjadi orientasi akhirat. Yang tadinya kecintanya kepada maksiat dengan akidah tauhid, maka kecintaannya kepada hal-hal yang merupakan ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah tauhid. Maka ini pelajaran pertama yang akan merubah seorang itu kemudian berubah dari kebiasaan yang sudah-sudah dari keburukan-keburukan. Dan dengan akidah tauhid itu kita ikhwanan mutahabbin, menjadi orang-orang yang bersaudara yang saling mencintai satu dengan yang lainnya. Wa nasta'itu lil a'da bisilah, dan akan menyiapkan dan kita akan menjadi siap untuk menghadapi para musuh dengan senjata-senjata, karena kekuatan iman dan karena tuntutan tauhid dan karena dia betul-betul sudah sangat tergambar kemana arah kehidupan. Maka apabila telah terwujud seperti ini, insyaallah akan terwujud pertolongan Allah Ta'ala sebagaimana yang telah terwujud pertolongan itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelahnya. Dan inilah makna firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, in tansurullaha, kalau kalian menolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kalian. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. Barang siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Barang siapa yang menyia-nyiakan agama Allah, Allah akan sia-siakan dia. Barang siapa yang menghinakan agama Allah, Allah akan hinakan dia. Al-jaza min jinsil amal. Kalau kita ingin ditutup aibnya oleh Allah, maka hendaknya kita menutup aib orang lain, tidak suka mengobral aibnya orang lain. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Ta'ala, jagalah agama Allah Ta'ala, Allah akan menjaga kita. Termasuk diantaranya kalau kita ingin ditolong oleh Allah, hendaknya kita menjadi penolong-penolong agama Allah Ta'ala, Allah pasti akan menolong kita. Wa yusabbit, tulisannya gitu dulu, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan, menguatkan telapak kaki kalian. Ini betul-betul Allah buat kokoh, tegar, istiqomah, tidak gampang tergelincir. Di zaman fitnah seperti ini, bapak sekalian, hal-hal yang buat kita tergelincir sangat banyak. Yang membuat mata kita tergelincir sangat banyak. Mata tergelincir maksudnya beribun, copot. Matanya tergelincir artinya matanya menjadi jelalatan melihat barang-barang yang haram. Yang membuat telinga kita tergelincir sangat banyak, itu telinga yang suka mendengarkan kebatilan-kebatilan. Yang membuat hati kita tergelincir sangat banyak, berangan-angan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang membuat kita tergelincir dari agama Allah sangat banyak. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Ta'ala, maka jagalah agama Allah, yaitu memelihara perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Yang kelima, laisa hada ma'nahu, ada dia, jam kena temen kirang semenit, kirang dua menit, kirang berapa? Laisa hada ma'nahu anna hadhil marahil munfasilah. Hal ini maknanya bahwa tiap-tiap tahapan itu bukan berarti sendiri-sendiri, tahapan tauhid, tahapan ukhuwah, tahapan iqdam, bukan itu. Tapi setiap tahapan mesti mencakup tahapan yang lainnya. Ini ketika mewujudkan ukhuwah, ukhuwah ini dibangun di atas tauhid, di atas iman. Dan ketika kita sampai pada tahapan istidad, maka istidad ini pun tidak pernah kosong dari semangat tauhid, sehingga terus ada kaitannya satu dengan yang lainnya, tidak terpisah-pisah. Bimakna anna marhalat al-ukhuwah la takunu ma'a marhalat tauhid. Bukan berarti marhalat ukhuwah itu tidak ada kaitannya dengan marhalat tauhid. Fahada marahil yumkin antatadahul, tapi tiap mahal ini akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, karena tidak bisa dipisah-pisahkan hal-hal tersebut. Hanya ada prioritas-prioritas amalan. Yang pertama marhalah tauhid, ini tentu marhalah yang paling utama, paling pokok, paling pertama. Sekalian, ini yang kita sampaikan masuk isya. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita dua pekan malih menempat Ramadan, sepeda malih sekalian. Hendaknya kita persiapkan baik-baik ilmu kita, perasaan kita, ini hati kita, kesiapan kita, supatos dari sudah paling enggak ya berapa minggu sebelumnya itu konten gereng-gereng. Kita ini mau masuk Ramadan, ampun anyep-anyep lah, terus angete niku dinten kapan? Kalau salat kita angetnya itu sudah 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah mulai anget-anget ingin ketemu Ramadan. Kalau kita sehari dua hari kok dereng anget, niku bahaya. Maka tadi sekalian dimanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.